Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kemudahan kepada kita sehingga pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan pembahasan nasihat untuk para wanita, dan kita telah menyelesaikan beberapa bab-bab yang penting dari pembahasan tentang nasihat-nasihat untuk para wanita. Dan terakhir kemarin adalah pembahasan tentang anjuran untuk memilih pasangan hidup, ya, memilih calon istri dan suami, ya, yang soleh dan salihah. Dan sudah selesai, ya. Iya. Ya. Semoga apa yang kita kaji bisa menjadikan faedah sebagai ilmu yang bermanfaat dan akan melahirkan amal soleh. Ya. Kita berganti bab sekarang, insyaAllah adalah nasihat untuk para wanita, yaitu nasihat untuk ta'allum, mempelajari ilmu yang bermanfaat. Ya. Ya, mempelajari ilmu yang bermanfaat. Sesungguhnya ilmu yang bermanfaat, ya, dan juga amal soleh merupakan pintu kebahagiaan, ya, dan merupakan pondasi keselamatan bagi seorang hamba di saat hidup di dunianya atau di akhiratnya, ya, sehingga siapa saja yang Allah rezekikan, Allah berikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan rezeki bisa beramal dengan ikhlas di atas ilmu yang bermanfaat tadi, sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hal ini sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya, dalam surat An-Nahl ayat 97, qauluhu ta'ala man amila salihan min dakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bagi mereka orang yang bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa mendapatkan rezeki mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Siapa saja yang beramal soleh. Ya. Beramal soleh, jadi amalannya di atas ilmu. Dengan ikhlas. Min dzakarin aw unsa. Baik dari kalangan kaum lelaki, kaum wanita. Wa huwa mu'minun. Dan dia itulah orang yang beriman. jadi orang yang beriman, mereka itulah orang yang mau mengamalkan amal saleh, mengilmui Islam ya, dengan pemahaman yang benar, diamalkan dengan ikhlas ya, baik kaum lelaki atau kaum wanita, dialah orang mukmin. Maka Allah Ta'ala khabarkan balasan orang yang beramal di atas ilmu dengan ikhlas, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepadanya penghidupan dengan penghidupan yang baik. Walanajziyannahum, dan kami akan balas mereka dengan pahala mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan yang lebih bagus, balasan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Surat An-Nahl ayat 97. Para pendengar sekalian, di dalam ayat ini Allah menjadikan kaum wanita ya, termasuk di antara orang yang mendapatkan bagian keberuntungan, hayatan thayyibah, hidup yang baik. Termasuk kaum wanita adalah orang yang mendapatkan bagian pahala dari sisi Allah ketika mereka berilmu. Dan ketika mereka barakallahu fikum diberi taufik, bisa mengamalkan apa? Ilmunya. Jadi, dalam Islam itu kaum wanita benar-benar diangkat kedudukannya dengan kedudukan yang sangat mulia, sangat tinggi ya. Jadi Islam itu tidak menjadikan wanita itu mundur, apa istilahnya, menjadikan kaum wanita itu terbelakang, tidak. Bahkan Islam ini barakallahu fikum menjadikan kaum wanita itu yang mereka berilmu dan beramal soleh, mereka dikatakan oleh Allah, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, dia juga disebut orang apa? Mukmin, iya, wanita mukminah, dan dia berhak mendapatkan penghidupan yang baik, berhak mendapatkan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Ayat ini merupakan dorongan bagi kaum wanita untuk sungguh-sungguh ya belajar, mengkaji dan memahami agamanya, kalau ingin mendapatkan penghidupan yang baik, kalau ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Kita masuk beberapa hadis-hadis dan ayat-ayat yang menunjukkan keutamaan memahami agama. Wa fi sahihaini, disebutkan dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim wa ghairihima min hadis Muawiyah ibni Abi Sufyan, datang dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, semoga Allah meridhoinya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Ya. Siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan. Ya. Jadi keutamaan yang pertama, orang yang mau mempelajari ilmu yang bermanfaat, Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabatnya, ya, maka diberi oleh Allah kebaikan. Berdasarkan hadis, siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah jadikan orang itu paham terhadap agama. Allah jadikan orang itu paham terhadap agama. Berarti memahami tafaqquh fid din, memahami agama ini merupakan dalil, bukti adanya kebaikan pada orang tersebut. Ini yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Berarti mafhumnya bahwa orang yang Allah tidak kehendaki kebaikan tidak dipahamkan oleh Allah terhadap apanya? Agama. Agamanya. Berarti orang yang tidak dipahamkan itu orang yang tidak mendapatkan apa? Kebaikan. Begitu ya? Iya, Ustaz. Ini mafhum yang bisa diambil dari hadis ini. Dan ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Ibnu Qayyim menyebutkan hadis ini menunjukkan bahwa orang yang tidak dipahamkan terhadap agamanya lam yurid bihi khairan, berarti tidak dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan. Kama anna man arada bi khairan faqahahu fi dini, sebagaimana orang yang Allah kehendaki kebaikan, Allah pahamkan dia terhadap agamanya. Ya, maka siapapun orangnya, baik kaum lelaki, kaum wanita, yang Allah pahamkan terhadap agama, sungguh Allah telah menghendaki kepadanya sebuah kebaikan. Dan Ibnu Qayyim menyebutkan, idza urida bil fiqhi al ilmu al multazam lil amal. Namun yang dimaukan dengan kefahaman terhadap agama ini ilmu yang seorang itu beramal, ya, dengan ilmunya. Ilmunya diamalkan, ya. Adapun kalau orang tersebut semata-mata hanya punya ilmu, ya, itu belum tentu menunjukkan orang itu diberi kebaikan, belum tentu dia diberi kepahaman. Namun yang dimaukan kebaikan di sini adalah berilmu dan mengamalkan apa ya, ilmunya. Sehingga syarat untuk bisa mendapatkan kebaikan adalah tadi, diberi kemudahan memahami agama sekaligus diberi kemudahan mengamalkan ilmunya. Barakallahu fikum. Sehingga orang yang faqih terhadap paham terhadap agama dan dia mengamalkannya, itu akan mengajak kepada setiap kebaikan. Pintu-pintu kebaikan dia akan ketahui, ya. Pintu pahala dia tahu. Lagi duduk, ya, dan mengerjakan suatu pekerjaan, lalu dia ingat hadis Nabi. Ada dua kalimat yang besar nilainya, ya. Dia mengucapkan subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, atau lafaz-lafaz kalimat thayyibah yang itu semuanya merupakan kalimat-kalimat yang penuh kebaikan, ya. Beda dengan orang yang tidak punya ilmu. Nah, waktu kosong lisannya bukan untuk digunakan taqarrub ilallah, tapi apa? Untuk melakukan yang tidak bermanfaat, ya. Dengan kefahaman seorang terhadap agama dan dia amalkan ilmu agamanya, diselamatkan dari fitnah-fitnah, dari ujian-ujian, ya. Ujian yang paling berat itu adalah ujian orang itu disimpangkan dari agamanya. Orang yang sudah lurus agamanya tiba-tiba menyimpang, itu ujian, ya. Maka dengan ilmu orang akan selamat dari ujian-ujian yang akan merusak agamanya. Maka wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah-musibah itu menimpa pada agama kami. Ya. Suatu musibah yang besar adalah orang yang ditimpa dengan kejahilan. Kejahilan itu musibah besar. Ya. Maka jangan merasa tenang, ketika orang itu belum memahami agamanya. Dia harus berusaha menyelamatkan dirinya dari jurang kejahilan, karena bisa menjatuhkan kepada jurang neraka. Ya. Ada orang berkata dengan suatu kalimat, wa inna ahadakum yatakallamu bi kalimah. Ada seorang berbicara dengan satu kalimat, la yubali biha bala. Dia anggap kalimat itu tidak mengandung risiko besar, ya. Ternyata apa? Yahwi biha ila jahannam. Menjadikan dia terjatuh ke dalam neraka. Ini karena tidak tahu, mengucapkan kalimat yang kufur, kalimat yang mengandung kesyirikan, ya, kalimat-kalimat yang mengandung merusak akidahnya, ya, kalimat yang merusak amalannya, maka seorang harus berhati-hati, ya. Dengan belajar, seorang akan dimudahkan oleh Allah sampai ke dalam jannah, ya. Sampai ke dalam jannah. Jadi keutamaan yang kedua, ya, tadi yang pertama, ya, orang yang diberi kemudahan memahami agama, diberi kemudahan mengamalkan ilmu yang bermanfaat, pertanda Allah memberikan apa? Kebaikan. Jadi beruntung orang yang dapat ilmu dan bisa mengamalkan. Itu kebaikan yang luar biasa. Makanya kata salah, mempelajari satu bab dari ilmu itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mempelajari satu bab dari ilmu itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena permasalahannya demikian. Pintu-pintu kebaikan akan didapat. Yang kedua, disebutkan di sini dalam hadis Muslim. Hadis Muslim ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man salaka tariqan." Siapa saja yang menempuh jalan mencari ilmu, ilmu agama maksudnya. Ya, siapa saja yang menempuh jalan untuk mencari ilmu. Sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Allah mudahkan baginya jalan menuju jannah, surga. Ya. Jadi yang kedua, di antara apa yang telah sampai kepada kita dalam riwayat yang sahih, na'am, Rasulullah SAW mengkhabarkan orang, siapa saja orangnya, laki-laki, kaum wanita, ya, mau menempuh jalan mencari ilmu. Menempuh jalan, ini ada dua makna kata ulama. Makna yang pertama, melangkahkan kaki, datang ke tempat majlis ilmu. Ya. Yang kedua adalah dia datang di majlis ilmu atau dia mendengarkan ilmu, dia mencatat. Catat, dipahami, ya. Ini termasuk cara mendapatkan ilmu. Ya. Siapa saja yang mau menempuh jalan-jalan mencari ilmu, yang dimaksud ilmu, kalau kalimat ilmu dalam Quran dan Sunnah, maksud adalah ilmu agama. Ya. Ilmu matematik atau ilmu apa yang lainnya ya, dari ilmu-ilmu dunia, tapi ilmu agama. Sahalallahu lahu bihi, Allah mudahkan baginya dengan cara tadi, sebab tadi dia mau menempuh jalan ilmu, tariqan ila jannah, jalan menuju surga, menuju jannah. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, siapa orangnya di antara kita yang tidak ingin masuk surga? Semuanya kepengin ya. Pengen surga. Ya, jangankan orang Islam, non muslim aja kepengin ya. Ya. Mereka bercita-cita masuk apa? Surga, apalagi orang Islam. Maka ketahuilah para pendengar sekalian, jalan yang Allah mudahkan seorang bisa sampai kepada tujuan terakhir. Karena tujuan terakhir kita adalah mati, masuk ke dalam surganya Allah. Nah, kuncinya adalah di sini seorang mau meluangkan waktu. Meluangkan waktu datang ke majelis ilmu. Ya, walaupun dengan segala apa kesibukannya. Para nabi saja, Nabi Musa datang belajar kepada Khidir. Ya. Ya, dia bawa bekal. Lah, dirasakan capek. Lalu dia kemudian bertemu dengan Khidir dan belajar kepada Khidir. Lakukan perjalanan yang panjang sampai merasa capek. Apalagi kita ya, sebagai orang yang jauh zaman dari Rasulullah SAW. Semakin jauh dari Rasul SAW, keadaannya itu orang semakin asing dari sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bada al-Islam qariba kama bada, awal Islam itu asing. Ya. Maka akan kembali asing seperti awal kali datangnya Islam. Maka para pendengar sekalian, segala upaya untuk bisa mendapatkan ilmu, hendaklah mau menempuhnya. Dan sekarang sarana ilmu cukup banyak ya, lewat radio ya. Sambil duduk di rumah ya, sambil dengarkan kajian ilmu, masya Allah. Ini sarana-sarana yang dibolehkan tidak sempat datang ke majlis ilmu, duduk di rumah. Walaupun yang afdol, ya, kalau dia punya waktu, datang ke majlis ilmu, ya, dan majlis ilmu dia duduk mendengarkan di dalam masjid. Ini lebih afdol lagi, lebih akan mendapatkan rahmat, kemudahan-kemudahan, ya. Kaum muslimin, para pendengar, sekarang yang ketiga. Itu tadi hadis Muslim di dalam sahihnya, ya, dari Abu Hurairah, bahwa orang yang mau berjalan atau jalan mencari ilmu dimudahkan masuk ke dalam jannah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kemuliaan ilmu sehingga Allah angkat kedudukannya orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu diangkat kedudukannya oleh Allah. Orang yang berilmu itu diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana Allah taala berfirman di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu khabirum wallahu bima ta'maluna khabir. Dalam surat Mujadilah ayat 11. Allah taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu. Sekali lagi, orang-orang yang diberikan ilmu, yang diberikan ilmu adalah ilmu agama, Quran. Diberi ilmu tentang memahami tafsir ayat, pemahaman tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diangkat oleh Allah darajatin, dengan beberapa apa? Derajat, ya. Bukan 1, 2, 3, tapi apa? Darajat. Derajat yang sangat banyak, sangat tinggi. Kedudukannya sangat tinggi, ya. Orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah di atas orang-orang yang beriman, ya. Sehingga orang yang berilmu memiliki keutamaan yang besar, memiliki kedudukan yang tinggi, ya. Dan kata Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, diangkatnya kedudukan orang berilmu itu di dunia, bi ulwil mansilah, di dunia dengan tingginya kedudukan, ya, dan di wa intisaril ilm, dan dia bisa menyebarkan ilmu dan bisa manusia memanfaatkan ilmunya. Orang berilmu dia bisa menyebarkan ilmunya, orang lain mengikutinya, dia dapat apa? Pahala, dapat kebaikan. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri wa ilaihi rahu muslim. Siapa yang menunjukkan orang lain dengan ilmu, orang lain tidak tahu ilmunya, di dalam beribadah, menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, mengamalkan ayat, mengamalkan hadis, lalu orang yang berilmu tadi menunjukkan cara-caranya yang benar, orang lain mengikutinya. Maka kata Nabi SAW, orang yang menunjukkan itu mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Orang yang berilmu bisa diambil faedahnya oleh orang lain, ya. Orang lain bisa mengambil apa? Faedah, ya. Ini di dunia. Di akhirat, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, diangkat kedudukannya di akhirat, yakni diangkat kedudukannya di dalam jannah. Diangkat kedudukannya di dalam jannah. Bukankah orang yang mahir membaca Al-Quran, mereka bersama para malaikat yang mulia, kedudukannya cukup tinggi. Allah menyuruh orang tersebut, iqra wartaqi, baca, dan terus naik. Karena sesungguhnya kedudukan kamu di jannah di akhir ayat yang kamu baca. Begitulah kedudukan yang tinggi di jannah. Dan kata Ibnu Hajar, wa huwa dalilun ala kasratis sawab. Ini dalil bukti menunjukkan orang yang berilmu itu mendapatkan banyak pahala. Ya, banyak pahala. Maka para pendengar sekalian, apalagi seorang wanita ya, dia punya anak, siapa lagi kalau bukan anak sendiri, diajari kebaikan ya. Diajari kebaikan itu modal, enggak usah buka pendaftaran murid baru, dia sudah punya murid sendiri. Siapa itu? Anaknya. Anak sendiri. Jangan dilupakan anak sendiri. Di rumah dia bisa ngajari anak sendiri. Ya, diarahkan kepada ketaatan. Sudah waktunya sholat, anaknya dibanguni. Ayo nak, sholat. Ya, ini sudah sholat, ayo. Bangun, masjid. Seorang ibu bisa berdakwah dengan ilmu kepada siapa? Anaknya. Adab-adab yang mulia ditanamkan di rumahnya. Anaknya sedang makan, diarahkan. Baca bismillah dulu. Tangan kanan, tangan kiri. Ya. Dan demikian ini adalah kebaikan. Tentu semua itu butuh bekal yang namanya ilmu. Sehingga seorang ibu selaku guru bagi anaknya di rumah, hendaklah juga masih harus mau menyempatkan sebagian waktunya untuk apa? Menambah ilmu. Disebutkan dalam hadis Muslim dari Umar Ibn Khattab bahwa Nafi' Ibn Al-Haris, Nafi' bin Abdul Haris, suatu saat bertemu dengan Umar Ibn Khattab selaku gubernur, selaku khalifah. Dan Nafi' sebagai gubernur di Mekah. Waktu itu bertemu karena Nafi' Ibn Al-Haris jadi gubernur di mana? Di Mekah. Sebagai pegawai yang ngurusi pengurusan tentang kota Mekah. Nah kemudian ketika Umar bin Khattab bertemu dengan Nafi', ditanya oleh Umar bin Khattab selaku khalifah, "Man ista'malta 'ala ahli al-wadi?" Siapa yang kamu angkat jadi pengurus, penanggung jawab di lembah ini, yakni di Mekah ini. Ya, kota Mekah, kota yang besar ya. Kota yang penuh dengan kegiatan aktivitas ibadah setiap tahun, apa namanya? Haji. Belum lagi kalau orang apa? Umrah, ya. Ada haji, ada umrah. Dan sekian banyak kegiatan-kegiatan di kota Mekah, kota besar ini. Ternyata Nafi' bin Abdul Haris itu menjawab, "Ibnu Abza, aku mengangkat yang bertanggung jawab terhadap kota besar ini, kota Mekah itu namanya Ibnu Abza." Faqala, "Man Ibnu Abza?" Umar bertanya, "Siapa ini Ibnu Abza?" Ya, kata Nafi', "Maula min mawalina." Ibnu Abza ini budak. Budak yang ada di tengah-tengah kami. Ya. Qala, "Fastakhlafta alaihi maula?" katanya. Umar bertanya lagi, selaku khalifah dia bertanggung jawab ya terhadap kaum muslimin. "Apakah engkau angkat sebagai penanggung jawab kota Mekah ini seorang budak?" Ya. Qala, Nafi' menerangkan sebabnya. Kenapa kok budak yang diangkat sebagai penanggung jawab kota Mekah ini? Kata Nafi' kepada Umar menerangkan alasannya, "Innahu qari'un li kitabillah." Sesungguhnya Ibnu Abza itu qari', orang yang pandai menghafal kitabullah. Dia orang punya apa namanya? Pandai Quran ya, pandai menguasai tentang ayat-ayat Al-Qur'an ya. "Wa innahu 'alimun bil fara'id," dan dia juga mengilmui tentang ilmu fara'id, salah satu cabang ilmu Islam yaitu ilmu waris ya. Karena zaman sekarang ilmu waris ini sudah sedikit ya yang bisa mempelajarinya. Padahal ilmu waris termasuk bagian ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an, di dalam Islam. Apalagi ini kaitannya untuk membagi harta warisan orang mati ya. Nah, harus adil. Jangan sampai harta yang dibagi harus adil, tidak adil. Kalau tidak adil, berarti kita berbuat dolim kepada saudara. Makanya Ibnu Adza diangkat sebagai penanggung jawab kota Mekah karena memiliki dua sisi. Pertama, benar-benar orang yang qari, bisa mampu menguasai Al-Qur'an, ya, dan dia juga menguasai ilmu apa? Ilmu waris. Yang banyak di antara kita ya, kaum muslimin, seharusnya harus menguasai ilmu yang satu ini, ilmu faraid. Apa komentarnya Umar mendengarkan alasan Nafi' ibni Abdul Haris selaku gubernur yang diangkat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah Amirul Mukminin? Amma inna nabiyakum qad qala. Adapun Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha yarfa'u fi hadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, sesungguhnya Allah pasti akan mengangkat. Sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan Al-Qur'an ini beberapa kaum. Yakni kaum yang mereka mempelajari dan mengamalkan apa? Dan menguasai isi Al-Qur'an. Wa yadha'u bihi akharin. Dan Allah merendahkan kaum yang lain karena sebab mereka merendahkan Al-Qur'an. Meninggalkan apa? Al-Qur'an. Ya, hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Para pendengar sekalian, ini menunjukkan bahwa ilmu itu bisa mengangkat kedudukan orang. Yang tadinya nasabnya orang, apa tadi? Seorang budak, ternyata diangkat kedudukannya di dunia, ya. Sebelum nanti di akhirat tentunya, ya, dia mendapatkan kedudukan yang layak, terhormat di sisi manusia, di sisi kaum muslimin, apalagi nanti kalau dia ikhlas, ya, dengan di atas tauhid dan di atas sunnah, istiqomah di atasnya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Ini baru berapa poin? Tiga poin. Ya, kurang lebih 3 poin dan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Segala salah dan kurang, sekali lagi kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.